Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di pembukaan majlis kita kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita keberkahan sebagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah tidak akan memberikan tambahan kenikmatan bagi hamba yang tidak bersyukur, kecuali orang yang Allah berikan rahmat untuk bertobat kepadanya. Dan kita gak akan jadi baik hanya dengan ikut kajian, hanya dengan belajar ya dusolihin. Kita bisa jadi baik jika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan kita hidayah taufik sebagaimana Allah memberikan kita atau hidayah taufik untuk mencerna dan mengamalkan sebagaimana Allah memberikan kita hidayah taufik untuk hadir di kajian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah dan jangan lupa selalu bersyukur kepadanya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama kitab yang sangat fenomenal yang menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan pengkajian. Kitab ini hanya kalah dari Kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajarinya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dengan mudah, gratis, tanpa harus bayar, kita bisa mendapatkan ilmu salah satu yang terbaik di dunia ilmu. Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat berikutnya, masih dalam bab yakin dan tawakal. Setelah kita diajak untuk mengerti dan mengamalkan konsep bahwa bertawakal itu kepada Yang Maha Hidup, jangan menggantungkan diri ke pihak yang akan mati dan kita gak tahu kapan dia mati. Kita gak tahu kapan dia meninggal. Dan begitu dia meninggal, semua hancur. Jadi kalau mau bertawakal, mau bergantung, mau bertumpu, bertumpulah ke yang tidak mungkin mati. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 58 Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang maha hidup dan enggak pernah mati. La yamut, enggak mati. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya salah satu doanya Ali bin Husain bin Ali, jadi cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al Husain radhiyallahu taala an. Jadi salah satu doanya Ali bin Husain, siapa cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Al-Husain, dan Husain anaknya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Salah satu doanya begini, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajizu anha. Ya Allah, janganlah engkau buat aku bertumpu pada diriku sendiri, dan pada akhirnya aku gak sanggup. Aku gak mampu memikul beban itu. Wala takilni ilal makhlukin fayudayi'uni. Dan jangan biarkan aku bertumpu pada makhluk, pada manusia, yang pada akhirnya mereka menyia-nyiakan aku. Dan bagaimana cicit Nabi SAW berdoa jemaah rahimahullah, atau rahimahullah, ya Allah janganlah engkau biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri, karena ujung-ujungnya pasti gagal. Fa'ajizu anha, fa'ajizu anha, gagal. Ujung-ujungnya gagal. Lihat kedalaman fikih seseorang, seorang cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kunci kehidupan adalah tahu potensi diri dan tahu spek diri sendiri, jamaah. Itu penting. Tahu spesifikasi diri kita itu menentukan kunci keberhasilan kita dalam hidup. Kan demikian. Ya simpel aja. Kalau kita kuatnya di fisika, kita kuatnya di fisika, jangan maksa masuk sosiologi atau antropologi. Udah main di fisika aja. Anda gak kuat di antropologi, jangan kesana. Kalau kekuatan kita di gaya kupu-kupu, ya jangan ikut gaya punggung jamaah, nggak menang. Main di gaya kupu-kupu. Nah begitu juga, kita ini lemah, pasti gagal. Nah jangan bertumpu pada diri kita. Jangan gampang ngomong tenang, nanti gue beresin. Belum. Anda jangan bertumpu pada diri sendiri. Pokoknya lo tenang aja, gue atur semua. Benar bisa? Gak bisa. Bukan underestimate, tapi kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau bertumpu pada diri sendiri, sedangkan beliau manusia terbaik di dunia, lalu siapa kita? Makanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan petang apa? Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur semuanya. Dia yang maha hidup. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku. Terus selanjutnya setelah minta diperbaiki seluruh urusan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Jangan biarkan aku bertumpu pada diri sendiri walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata. Itu doa manusia terbaik di dunia. Manusia tersoleh di dunia, manusia paling bertakwa di dunia, gelar beliau Khalil Rahman. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata. Sekejap mata aja Nabi enggak mau. Lalu kita curuk-curuk-curuk, bukan manusia terbaik, juga nilai esak kita gua jelek waktu SMA, atau misalnya nilai IPS kita gak bagus, lalu fisik kita lemah, kena debu sedikit bersin-bersin, lalu sebagian kita introvert, gak jago bergaul, ngomong di depan publik gemeteran. Lalu Anda bertumpu pada diri sendiri. Saya bertumpu pada diri saya sendiri. Kita yang banyak kekurangan, mau jadi apa kita? Makanya fa'ajizu anha, pasti gagal, kata beliau. Ini kata cicit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait, jangan biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri, karena aku pasti gagal mengemban tugas itu. Gagal, gak bisa. Makanya mintalah kepada Allah, tawakal, bergantung sama Allah. Terus wala takilni ilal makhlukin fayudayuni, dan jangan buat aku bertumpu pada makhluk, nanti ujung-ujungnya mereka akan menyanyiakan kita. Ujungnya ke sana. Tenang aja Ustaz. Ortuku ini sayang banget sama aku. Aku gak mungkin disia-siakan. Iya, mungkin ortu Anda sayang banget sama Anda. Emang mereka gak meninggal dunia? Anak bertumbuh sama orang tuanya, orang tuanya meninggal. Udah terombang ambing. Dan bertumbuh sama siapapun. Berbuat baik ya. Tapi hati ini bertumpu pada seseorang, hati ini bergantung sama seseorang, jangan. Wong seprotek-proteknya Nabi Yakub ke anaknya Yusuf itu aja bisa dipisahkan kok. Bisa dipisahkan. Kurang sayang apa Nabi Yakub ke Nabi Yusuf waktu kecil? Dan namanya orang tua yang sayang banget pasti protek. Dijagain, tapi bisa dipisahkan. Jangan bergantung sama makhluk siapapun itu, mau orang paling yang paling sayang sama kita, mencintai kita, pupuk, overprotecting, gak bisa. Pasti suatu titik menyanyiakan. Kalau dia baik, dia bisa meninggal. Yang sayang banget sama kita stroke misalnya, udah gak bisa ngapa-ngapain. Fayudayuni. Itu yang benar-benar sayang. Itu pun gak ada jaminan. Gimana yang hanya karena masalah bisnis, profesional, skill kita habis, hilang kita. Dilihat kita udah gak menguntungkan, dibuang. Kan gitu jemaah. Lalu sakit hati. Jangan sakit hati. Itu manusia begitu. Asasnya asas manfaat. Ini jemaah yang suka bola ngerti banget. Waktu lagi mainnya bagus, oh diangkat-angkat sama klubnya segala macam. Begitu ngapus dibuang udah. Dijual. Terus sakit hati sama klubnya. Ini jangan sakit hati sama klubnya, emang begitu. Emang dia juga dibayar mahal. kita yang terbawa emosi dan suasana. Itu contoh paling enak tuh. Kalau dicetak golnya, semuanya senang. Apalagi cetak golnya di partai final, udah jadi pahlawan. Tapi begitu cedera terus, terus udah menua, segala macam, dijual. Ya itulah hidup. Makanya ini ulama kita, jangan biarkan aku bertumpu sama makhluk. Faidayuni. Mereka satu saat akan menyanyiakan aku. Karena tabiat makhluk itu fana. Tabiat makhluk itu fana. Jangan salahkan mereka juga, emang semua fana. Kan begitu, semua tabiatnya fana. Itu kan yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Semua ada di atasnya itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan ayat ke-27 Allah berfirman, dan yang kekal hanyalah wajah Rabbmu yang maha mulia, yang maha agung, jalal wal ikram. Itu yang tersisa. Gak ada yang bisa bertahan. Jadi kenapa bergantung sama yang gak bisa bertahan? Jangan bergantung sama yang gak bisa bertahan, yang gak bisa standby nemenin kita 7x24 jam. Itu seperti Nabi Yakub, diajak main deh, begitu diajak main udah dihilangin Yusufnya. Gak bisa. Kita sebagai orang tua sangat proteksi sama anak kita. Oke, anak kita kuliah, dia tinggal di luar kota, gimana coba proteksi mereka? Gak bisa. Mengandelin apa? Gak bisa. Udah gitu canggihan anak-anak daripada kita. Kita jadul banget jadi orang tua. Jangankan mau proteksi mereka, uang yang bisa buka password handphone kita anak kita, terus mau gimana mau ngecek mereka? Gak bisa. Itu yang perlu kita cek. Makanya nih dalam ini doanya, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajizu anha wa la takilni ila makhlukin fayudai'uni. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri, karena ujung-ujungnya aku gagal nanti. Aku gak mampu. Aku tua. Mau bilang apa kayak, gak bisa udah. Diri lemah udah. Diri sendiri lemah. Walaupun masa mudanya jaya, kita tahulah sosok yang masa mudanya jayanya luar biasa, the greatest, itu kurang keren apa gelarnya the greatest? Udah yang terbaik deh. Begitu tua beliau kena Parkinson rahimahullah. Itu manusia begitu lemah. Kan itu harusnya kita jadikan pelajaran ya. Wong the greatest-nya aja begitu, pasti akan ada masa melemah. Ya Allah, ini ucapan Ali bin Al-Husain, jangan biarkan aku bertumpu pada diriku, ujung-ujungnya aku lemah udah, gak mampu. Mau sampai kapan kita ujung-ujung gak mampu? kita hidup lama, ujung-ujungnya didorong pakai kursi roda, dituntun, dipapah. Jangankan masak sendiri, uang pampers digantiin nanti. Kita bersihkan pup kita aja gak bisa. Jadi Anda mengandalkan diri sendiri. Makanya rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Kaidah itu jemaah. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Tahu diri. Udah kalau lemah ngaku aja lemah. Maka jangan bergantung sama diri sendiri. Bergantung sama yang Maha Hidup. Sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur nanti, Allah yang nge-set semuanya. Tenangnya semua sudah aku akur. Berantakan. Berantakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba aja. Kita kepedean, semua ngatur semua, akhirnya kita melakukan blunder. Makanya kan ingat kaidah para ulama. Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Ini kaidah besar jemaah. Lau lam yakun aunun minallahi lil fata, kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang. Dan penekannya al-fata, anak muda nih. Karena anak muda yang paling energik, terkesan pede segala macam. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka yang pertama kali menghancurkan diri dia, dirinya sendiri dan effortnya sendiri. Itu kaidah di dunia para ulama. Kalau Allah gak nolong, yang paling pertama kali menghancurkan kita bukan orang lain, bukan kompetitor kita, bukan haters kita, bukan orang yang benci sama kita, bukan orang yang hasad sama kita. Yang pertama kali ngancurin kita diri kita sendiri. Yang paling pertama kali menghancurkan kita pemikiran kita, langkah kita, effort kita, perhitungan kita. Kalau kita punya rasa optimis, kepedean kita. Kalau kita orangnya pesimis, rasa minder kita, gak pedean kita, itu ngancurin. Semua dihancurin. Jadi gak usah jauh-jauh ngeliat orang. Dan jangan bergantung sama makhluk, karena mereka akan menyia-nyiakan. Jangan udah. Dia mereka akan menyia-nyiakan. Mereka akan pada suatu titik menyia-nyiakan. Mau sistem keamanan secanggih apapun, mau sistem keamanan secanggih apapun, tetap aja. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam. Hadirin, kita lanjutkan. Ke surat Ibrahim ayat 11. Ayat Ibrahim ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Itu di akhir ayat, kita baca ayat dari awalnya, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinallaha yamunnu 'ala man yasha'u min 'ibadihi wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan rasul-rasul mereka berkata, rasul-rasul mereka berkata, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Innahnu illa basyarum mithlukum. Kami ini hanya rasul seperti kalian. Walakinallaha yamunnu 'ala man yasha'u min ibadina. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznihi. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah datangkan, kalau enggak, enggak. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Orang-orang beriman itu percaya, beriman dan taat, lalu ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, hadirin Allah muliakan, ayat ini kembali memberikan pesan kepada kita bahwa kalau kita merasa beriman, kita mengklaim beriman, maka kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi apabila ayat sebelumnya Allah menitik beratkan kepada siapa kita bergantung, di dalam ayat ini di antara titik beratnya adalah subjeknya, siapa yang bergantung. Kenapa sih kita bergantung kepada Allah? Oh, Allah yang Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna. Lalu dalam ayat ini siapa sih yang bergantung sama Allah? Oh, yang bergantung sama Allah adalah orang-orang yang beriman, yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas ketergantungan kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan kualitas iman kita kepada Allah. Makanya ulama mengatakan kan seperti Sa'id dan lain-lain, at-tawakkul 'alallah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu mengumpulkan seluruh keimanan. Iman dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Hanya kepada Allah. orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi ketergantungan kita itu ditentukan kualitas iman kita. Ketergantungan kita itu ditentukan kualitas iman kita. Makanya Al-Imam Sawar bin Abdullah pernah mengatakan thalathun min manaqibil iman. Tiga hal dari sifat-sifat keimanan. Yang pertama al-isti'dad lil maut. Kalau orang itu beriman, maka mereka akan mempersiapkan kematian. Mempersiapkan diri untuk kematian. Al-isti'dad lil maut, mempersiapkan diri untuk kematian. Kalau mereka yakin ada kehidupan setelah kematian, gitu aja kan. Yang kedua ar-ridho bil kifaf atau bil kafaf. Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari kecukupan, kan yang penting cukup, bukan banyak-banyakan. Yang ketiga at-tafwid ilallah. Nah ini yang ketiga, serahkan semua hal kepada Allah. Nah itu sifat keimanan. Jadi sifat keimanan itu salah satunya serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin. Gitu aja. Ya simpel aja lah jamaah. Simpel ya. Antum lagi ada di tempat publik, lagi megang laptop harganya 20 juta misalnya, ini laptop. Kebelet, pengen ke toilet. Dan ini laptop lagi ditenteng nih. Kira-kira ada orang lewat, antum serahkan enggak laptop itu? Terus aku kebelet nih. Aku serahkan laptop ini ke kamu, nitip ya. Nanti 5 menit lagi aku balik lagi. Kira-kira kita serahkan enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena kita enggak yakin sama tuh orang. Menyerahkan sesuatu itu sangat ditentukan kualitas keyakinan kita kepada pihak tersebut, gitu aja. Kalau kita gak yakin, gak akan kita titipin, gak akan kita serahkan. Kita akan bersekeras, gak saya harus pegang nih laptop. Alhamdulillah ada teman kita kebetulan lagi kesana, aku serahkan sebentar, aku mau ke toilet dulu, aku kebelet nih. Jadi kita serahkan. Lu serahin tuh laptop mahal, teman, udah percaya, gitu jemaah. Jadi kalau kita nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah, berarti kita nggak percaya sama Allah, gitu aja. Nggak usah pakai lisan-lisan. Kalau pakai lisan semua ngaku beriman, ya beriman lah. Coba berani nggak serahkan semuanya kepada Allah? Berani nggak serahkan semua kepada Allah? Berarti anda gak beriman sama Allah. Makanya kalau orang beriman hanya bertawakal dan hanya menyerahkan kepada Allah. Dan itu salah satu sifatnya keimanan, at-tafwid ilallah. Serahkan aja semua, kembalikan kepada Allah. Katanya Allah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yakin gak dengan ayat itu? Bahwa Allah tuh Rabbin Nas. Yang menciptakan, yang memiliki, yang ngatur. Lalu kenapa kita masukin anak ke pondok, orang tuanya nangis-nangisan terus sampai 3 bulan 3 malam? Bukan 3 hari 3 malam, 3 bulan orang tuanya nangis. Terus gimana anak saya di pondok? Loh, katanya yakin sama Allah. biar Allah yang ngatur semua, asal langkahnya udah benar gitu aja. Yang paling tugas kita itu pastikan perintah Allah dikerjakan, larangan Allah tuh ditinggalkan. Itu tugas kita. Selebihnya tuh urusan Allah. Dan lo gak mungkin nyanyiakan wa annallaha laisa bidhallamin lil abid, dan Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Yakin gak dengan ayat itu? Ali Imran ayat 182. Ali Imran ayat 182. Allah gak pernah zolimi hamba-hambanya. Kalau kita yakin, kenapa kita gak serahkan? Kenapa Allah tidak kita yakini, jemaah sekalian? Jadi ini tentang iman. Tawakal itu berkaitan dengan iman. Sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Makanya Hatim Al-Asam, salah satu orang terbijak di sejarah ulama kita, ini salah satu orang terbijak di umat ini, Hatim Al-Asam rahimahullah, sebagian menjuluki beliau Luqmanul Hakim umat ini. Beliau pernah ditanya, alama banaita amraka fi tawakkul, bagaimana Anda membangun urusan-urusan Anda dalam bertawakal kepada Allah? Gimana cara ngebangunnya sih gitu? Gimana cara ngebangunnya? Kata beliau, ala khisalin arba'ah, dengan empat hal. Saya ngebangun tawakal tuh dengan empat hal. Alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi, fatma'antu bihi, fatma'annat bihi nafsi. Yang pertama, aku yakin rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka hatiku tenang deh. Gitu. Rizkiku nggak akan dimakan oleh orang lain. Rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Maka aku tenang. Maka aku tenang. Gitu jemaah. Nah itu kan apa kalau bukan keimanan? Itu apa kalau bukan keimanan? Rizkiku gak akan dimakan oleh orang. Saya yakin tuh, saya beriman. Saya yakin dan saya beriman. Semua udah dicatat sama Allah. Ya udah saya serahkan aja. Tenang saya. Gitu, tenang. Gak akan dimakan. Gak akan direbut. Jadi kalau ternyata kita kalah tender atau terkesan ditikung oleh orang, emang itu bukan rezeki kita, bukan diambil. Terkesan aja ditikung. Harusnya kita yang menang dong, dicurangin nih. Jurinya dibeli, jurinya disogok. Loh, itu emang bukan rezeki kita. Tenang aja, nanti ada waktunya. Ada waktunya. Ada hikmah. Allah ingin kasih yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih besar dan lebih bagus. Lihat ini cara para ulama membangun ketawakan tuh, yakin emang tentang iman ini. Saya yakin dan iman kepada takdir. Lihat jemaah, makanya iman kepada takdir itu kekuatan jemaah, kekuatan. Salah satunya membuat kita lempeng bergantung sama Allah dan enak. Lempeng dan enak. Makanya kan kata Ibrahim bin Ishaq, salah satu nama besar di dunia klasik, ajma'a uqala'u kulli millah annahu man lam yajri ma'al qadar lam yatahayya bi'aishihi. Seluruh orang berakal sehat dari semua agama mengatakan, semua agama kata beliau, semua umat, semua orang punya akal sehat, annahu man lam yajri ma'al qadar, barang siapa yang tidak hidup dengan takdir, tidak berjalan dengan takdirnya, tidak beriman kepada takdir, maka ia tidak bisa mempersiapkan kehidupan yang tenang. Dia gak akan siap hidup. Dia gak akan siap kena musibah. Dia gak akan siap kena masalah. Dia gak akan siap kena bencana. Dia gak akan siap kena problem. Begitu kena musibah, pemberantakan, rapuh, ringkih. Gitu. Kenapa? Karena dia gak hidup bersama iman kepada takdir. Itu semuanya. Mengatakan semuanya. Semua orang berakal sehat itu bilang begitu. Karena ketika orang tidak percaya dengan takdir, maka dia akan meletakkan semua beban hidupnya ke pundaknya. Ya manusia lemah, hadirin, berantakan semuanya. Tapi kalau orang beriman kepada takdir, coba bahasanya apa? Oh ini memang udah ditakdirkan sama Allah. Nah, itu bahasa kita. Jadi secara tidak sadar kita udah serahkan semuanya kepada Allah. Dan itu plong jemaah, plong. Enak. Lo kok tenang aja padahal kalahnya dicurangin gitu. Emang belum takdir gua, bro. Itu enak. Diserahkan sama Allah. Ini dalam jemaah. Barang siapa yang tidak berjalan atau tidak hidup dengan iman, dengan takdir, dia gak siap ngadepin kehidupannya. Lam yatahanna. Berantakan dalam hidupnya. Lam yatahanna bi aisyih. Karena dia membebankan dirinya sendiri, kita ini lemah. Pembuat tas ransel 10 kilo aja setengah mati, kita baru terasa ransel. Belum musibah hidup segala macam. Jadi tulang punggung keluarga. Anak kita ya beban udah berapa tuh? Itu kalau anaknya cuma satu. Kalau anaknya 16, udah setengah mati jemaah. Udah serahin aja sama Allah. Gitu jemaah sekalian. Kita lanjutkan. Ada berapa tadi? Empat hal. Yang kedua, wa'alimtu anna amali lam ya'malhu ghairi fa ana mashghulun bih. Dan aku yakin amalku itu tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka aku sibukkan diriku dengan amal-amal tersebut. Nah, itu enak gitu. Ini nih. Daripada ribetin hal lain, mendingan kita fokus beramal. Jadi urusan kita serahkan ke Allah. Kita fokus dengan tugas kita. Makanya renungkan di hidup kita. Begitu kita tidak serahkan urusan kita, masalah kita, segala macam kepada Allah, maka itu pasti akan membuat kita tidak maksimal mengerjakan amal-amalan kita dan tugas-tugas kita. Karena hati kita terpecah. Kita misalnya tadi, kita sewotin, kenapa saya gak dapat tender itu? Kenapa saya kayak ditikung nih, saya harusnya dapat posisi itu. Ketika fokus kita ke sana, tidak kita serahkan kepada Allah, maka satu harian itu habis untuk ngedumel. Satu harian itu habis untuk nonton, udah mencari refreshing, nonton. Seharian itu habis untuk cari angin, pengen angin dicari jemaah, cari angin deh. Akhirnya hari itu nggak baca zikir pagi petang, hari itu nggak baca Quran, hari itu nggak sholat sunnah. Kadang-kadang sholat wajib pun bablas. Belum kita bicara bantu orang lah segala macam. Enggak, udah dia sibuk dengan masalahnya sendiri. Gimana bantu orang? Hari itu gak ngaji. Kemarin kenapa gak datang kajian? Aduh, lagi ruwet urusan gue. Ah, itu lagi ruwet urusannya. Karena dia gak serahin sama yang maha hidup. Makanya lihat ini, makanya beliau ini digelari Luqman Al-Hakimnya umat ini. Jadi rizki saya serahkan aja sama Allah. Beliau orang kata, saya sibuk ngurusin tugas saya, karena tugas saya gak ada yang ngerjain kecuali diri saya. Tugas saya gak ada yang ngerjain kecuali diri saya. Yaudah, saya sibuk itu. Dan dia, beliau yakin kan, kalau beliau ngerjain tugasnya, pasti Allah kasih reward. Dan semua diuruskan. Wah, kan kita udah bahas dalam masalah ketakwaan. Waman yattaqillah yaj'allahu makhraja wirzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ya udah, ngapain ngurusin itu? Mending kita ngurusin gimana kita jadi orang bertakwa. Adapun urus apa, adapun keruwetan segala macam, serahkan aja sama Allah. Serahkan aja sama Allah. Wa alimtu anna al-mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiruh. Dan aku yakin kematian itu datang mendadak, maka aku fokus mempersiapkan untuk kematianku. Kematian datang mendadak. Ketika kita lupa menyerahkan semuanya kepada Allah, kita lupa tentang serangan mendadak ini. Akhirnya begitu kematian datang, kita gak siap. Kita gak siap. Nah, fokus kepada kematian. Banyak manusia, semua kemungkinan sudah saya persiap, sudah saya perhitungkan, bos. Nggak ada yang meleset. Ya, semua udah diperhitungkan kecuali kematian. Dia kena serangan jantung, meninggal. Semua sudah diperhitungkan kecuali kematiannya. Semua sebelum semua terlaksana, dia kena serangan jantung atau dia kecelakaan, meninggal dia. Semua berantakan. Saya yakin kematian saya datang mendadak, maka saya fokus untuk mempersiapkan diri kepada menghadapi kematian. Dan yang terakhir, wa'alim tu anni la akhlu min aini la fa'ana mustahin minhu. Aku yakin aku tidak pernah lepas dari penglihatan Allah, maka aku malu sama Allah. Aku malu kalau bermaksiat. Aku malu kalau enggak tawakal. Iya enggak sih jemaah? Malu kan kita ya? Ada orang baik banget sama kita, dekat banget sama kita. Terus kita ada sesuatu. Ada dua orang, yang satu dekat banget sama kita dan baik banget sama kita. Terus kita itu tadi mau nitip barang, mau serahkan sesuatu barang sementara. Kira-kira kita serahkan ke siapa? Yang paling dekat kan. Terus ketika ditanya, kenapa gak serahkan kepada yang kedua? Gak enak gue sama dia. Gak enak. Malu lah. dekat banget sama gue. Nanti dia, nanti kenapa kok gak ke gue dan seterusnya. Udah, saya kasih ke dia aja. Kan kita kayak gitu tuh, gak enak, malu. Nah Allah ngeliat kita terus. Kok serahkan urusan kepada makhluk? Apa gak ada rasa malu kepada Allah? Padahal Allah katakan, serahkan kepadaku. Serahkan kepadaku. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Itu. Udah tawakal sama Allah. Enggak enak kita nih. Allah udah Maha baik. Allah Maha sempurna. Dan Allah minta kita, perintahkan kita, serahkan sama Allah. Allah masa kita serahkan sama yang lain? Dan plong jemaah. Karena sekali lagi kita katakan, inti plong itu bukan hidup tanpa beban. Inti hidup plong itu, walaupun beban kita banyak, bukan kita yang nanggung itu. Itu inti plong. Terserah kita mau bawa berapa koper ketika kita ke airport atau ke stasiun, mau bawa 2 koper, 3 koper, 4 koper, terserah. Selama begitu sampai airport atau stasiun, yang mikul bebannya porter, jangan kita. Selama kita enggak mikul beban, enak-enak aja. Pak, itu semua barang Bapak? Iya. 5 koper, Pak. Iya, kurang ya? Ya enggak sih, Pak. Itu banyak banget. Jadi langsung dibawa check-in. Iya, check-in lah. Saya mau makan nasi goreng dulu. Enak kan? Jalan, cetak. Enak. Yang kita bawa cuman tas tangan deh. Isinya paspor. Isinya dompet, isinya handphone. Itu tas 5, koper 5. Bukan kita yang nanggung bebannya. Bukan kita yang mikul bebannya. Mau 10 koper pun kita gak akan sakit pinggang jamaah. Kita gak akan sakit punggung karena bukan kita yang nanggung bebannya. Bukan kita yang mikul. Kan begitu simpelnya. Tapi cuma bawa 1 koper. Udah gitu rodanya rusak. Jadi harus dipikul. Kita gak pakai porter, kita mikul sendiri. Itu yang buat sakit pinggang. Itu yang buat sakit punggung. Itu yang membuat kita ribet. Jadi siapa suruh mikul sendiri beban hidup kita? Itu siapa yang suruh? Allah sudah perintahkan, serahkan kepada Allah. Kalau Anda yakin sama Allah, kalau yakin, falyatawakkalil mu'minun, orang-orang beriman itu diperintahkan hanya bertawakal kepada Allah. Tapi kalau kita lebih yakin sama suami, ya udah itu urusan Anda. Tapi suami Anda gak bisa ngapa-ngapain. Suami Anda hanya makhluk. Ada orang terlalu yakin dengan orang tuanya, ya kita hanya bisa sampaikan, tapi lihat aja, berantakan nanti. Serahkan sama Allah. Allah atur semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Dengan demikian berakhirlah ayat yang keempat. Saya rasa cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.